syarat di sini adalah syarat secara bahasa, yaitu sesuatu yang harus, bukan syarat dalam istilah fikih. Syarat dalam istilah fikih itu sesuatu yang harus dan dia berada di luar sesuatu. Syarat sholat itu di luar sholat. Syarat wudu itu di luar wudu, bukan sesuatu di luar ibadah. Maka syarat yang pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jal, yaitu maksudnya bersih dari syirik. Jika di dalamnya terdapat syirkun, maka tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaik, semua telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, yaitu para rasul sebelummu, semua jika engkau menyekutukan Allah, hapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan semua engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan seandainya mereka melakukan kemusyrikan, lahbita anhum, niscaya terhapuslah dari mereka, makanu ya'malun, semua amal yang mereka lakukan. Syarat yang kedua, mencocoki sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada di dalam ibadah tersebut ibtida'un bid'ah dan mengada-ada. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Yang dimaksud dengan rad, ai mardudun 'alaihi, dikembalikan kepadanya. Maka rad adalah masdar, maknanya maf'ul. Contoh yang lain adalah khalqullah, ciptaan Allah. Makhluk itu disebut khalqun. Khalqun masdar bermakna maf'ul, khalqun bermakna makhluqun. Maka siapa yang membelokkan satupun dari berbagai macam jenis ibadah dibelokkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ayang kana siapapun yang ditujukan padanya ibadah, baik itu patung, berhala, ataukah batu, pohon, jin, manusia, benda hidup ataupun makhluk hidup ataupun orang yang masih hidup ataupun sudah mati. Maka siapa yang membelokkan satupun dari macam ibadah yang harusnya untuk Allah dan ditujukan kepada selain Allah, maka dia musyrik billahi azza wa jal. Dan syirik adalah a'zamu dzunub, dosa yang paling besar. Lidah oleh karena itu dukira syirik disebutkan fi awalil muharramat, di poin yang pertama dari berbagai hal yang diharamkan. Semisal firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah Ta'ala, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian pada kalian. Maka yang pertama kali disebutkan, janganlah kalian sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Di ayat yang lain, la taj'al ma'allahi, janganlah kau jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Maka jadilah engkau mazmuman, orang yang tercela, makhdulan dan hina. Di ayat yang lain, wala taj'al ma'allahi, janganlah kau jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Fatulqa, maka engkau akan dicampakkan dalam neraka, maluman dalam keadaan tercela, madhuran dalam keadaan hina. Demikian juga di ayat yang lain, fala tad'u, maka janganlah berdoa atau beribadah di samping beribadah kepada Allah ilahan akhar, beribadah pada sesembahan yang lain. Maka jadilah engkau minal mu'adzabin, di antara orang-orang yang diadab. Maka tidak boleh menjadikan bersama Allah selain Allah dalam masalah ibadah. Karena ibadah adalah hak murni lillahi azza wa jalla. Tidak ada satupun yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah azza wa jalla. Hunakaman, ada orang yang menafsirkan syirik dengan pengertian menyembah patung saja. Adapun menyembah wali dan orang soleh, menyembah kuburan Adriha itu adalah kuburan yang dibangun dan dimuliakan. Maka itu bukan syirik menurutnya. Wa inna ma hiya, namun itu hanyalah tawassul, meminta syafaat dan semacam itu. Syirik menurut mereka faqat hanya menyembah patung. Maka kami katakan menyembah patung salah satu bentuk syirik. Sedangkan syirik sendiri adalah berdoa atau beribadah pada selain Allah. Ya, baik selain Allah itu patung atau bukan patung. Dan orang-orang musyrik mereka variatif dalam sesembahan mereka. Maka tidaklah mereka membatasi pada menyembah patung. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, rembulan, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Al-Masih Putra Maryam, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah wali dan orang saleh. Fahum, maka mereka tercerai-berai dalam ibadah. Mereka tidaklah membatasi ibadah menyembah patung. Menyembah patung atau patung adalah hanya salah satu dari al-ma'budat, makhluk yang disembah. Sebagian mengatakan syirik adalah anda meyakini adanya sesuatu yang mencipta di samping Allah, memberikan rezeki di samping Allah, mengatur jagat raya di samping Allah. Maka jika anda meyakini ada seseorang yang tidak an-ahadan, bahasanya seorang tidaklah bisa memberi rezeki selain Allah, bersama Allah, tidak pula mencipta, tidak pula memberikan manfaat ataupun menimpakan bahaya, maka selama tidak demikian, selama keyakinannya demikian, tidak ada yang ngasih rezeki dan seterusnya bersama Allah, maka anda adalah orang yang bertauhid. Maka kami katakan padanya, ini adalah satu hal yang tidak pernah dikatakan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Wahada, dan ini adalah tauhid rububiyah. Wahum, dan mereka orang musyrik terdahulu, la yusyrikuna fi rububiyah, tidaklah melakukan kemusyrikan dalam rububiyah. Dan yang dimaksudkan mereka tidak melakukan kemusyrikan dalam rububiyah itu adalah mayoritas mereka. Sebagian mereka punya syirik dalam rububiyah. Sebagian orang musyrik jahiliyah itu meyakini bintang yang menurunkan hujan. Mereka memakai jimat, dan jimat itu yang dinilai yanfa' wa yadur. Nah, maka tidaklah mereka meyakini bahasanya patung sesembahan mereka mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur urusan. Dan mereka hanya menjadikan patung itu wasaitah, perantara antara mereka dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ma makhluk la yaduruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa menimpakan bahaya pada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Maka Allah tegaskan bahasanya makhluk sesembahan selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya. Jadi, sebagian orang bertanya, gimana dengan realita ada orang yang kurang ajar dengan kurang ajar dalam tanda kutip, kurang ajar dengan pohon angker dan sebagainya, dan dapat bahaya. Dan dapat bahaya. Dan gimana, dan ada realita orang minta-minta kepada selain Allah, selesai berdoa langsung kabul dan terwujud apa yang diminta. Maka jawabannya, itu terjadi bukan karena bihi namun indahu. Itu terjadi bukan karena bihi, bukan karena si berhala. Berhalanya bukan lah yang menjadi sebab dan memberi menjadi sebab. Misalnya pohon yang angker yang ada seorang yang lewat tanpa memenuhi aturan orang-orang musyrik yang menyembahnya kalau lewat pohon. Ternyata habis itu kemudian dia kemudian nyungsep ke parit. Maka nyungsep ke parit itu labihi walakin indahu. Nyungsep ke parit itu bukan karena sebab pohon angker, namun indahu terjadi ketika itu, ngepasi ketika itu, ngepasi ketika itu labihi, bukan karena sebab si pohon. Pohonnya kemudian tersinggung, ini harusnya klakson 3 kali ke saya, tidak klakson, maka saya sungguhkan dia masuk parit misalnya. Maka tidak demikian, karena Allah tegaskan la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa menimpakan bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Maka bencana yang terjadi itu bukan bihi. Demikian juga yang berdoa minta-minta sama Yesus atau kemudian patung yang lain, nyembah patung Wisnu atau yang lain, habis minta-minta langsung kabul, selesai berdoa lantas dia dapatkan apa yang dia minta. Maka gimana membaca realita ini? Padahal Allah katakan la yaduhum wa la yanfa'uhum. Maka jawabannya adalah itu terjadi la bihi walakin indahu. Itu bukan karena sebab makhluk-makhluk tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi hal-hal tersebut indahu saat dia berdoa, saat dia orang ini melewati pohon itu. Nah, terjadilah itu. Dan inti antara faedahnya dan hikmahnya adalah istidraj untuk orang-orang musyrik akan semakin mantap dengan kemusyrikannya. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah, dan mereka mengatakan bahasanya yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka orang musyrik dahulu tidak mengatakan berhala yang kami sembah ini mencipta dan memberi rezeki, bahkan mereka sekedar mengatakan mereka akan berikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya tawassatuna, mereka akan jadi perantara untuk kami di sisi Allah. Oleh karena itu, maka perkataannya adalah perkataan yang batil, yaitu perkataan yang membatasi kemusyrikan hanya dalam tauhid rububiyah. Bahkan asyirku al-qabih, kesyirikan yang jelek adalah syirik al-uluhiyah, yaitu beribadah dengan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah, inilah syirik yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para rasul untuk mengingkarinya, Allah mensyariatkan jihad untuk menyingkirkannya. Adapun syirik dalam rububiyah, maka hampir-hampir tidak dijumpai di tengah-tengah manusia. Adanya seorang yang meyakini patung itu mencipta, mengatur jagat raya dan memberi rezeki. Wa innama yaquluna, hanyalah mereka mengatakan ini adalah perantara dan pemberi syafaat untuk kami indallahi, di sisi Allah. Fahada tafsir li syirki, maka definisi syirik seperti itu syirik itu hanya dalam rububiyah, atau syirik itu hanya menyembah patung, adalah tafsirun batilun, adalah definisi dan penjelasan yang tidak benar tentang kemusyrikan. Di antara manusia ada yang menjelaskan kemusyrikan adalah syirkul hakimiyah, ada syirik dalam masalah hukum, dan mereka lalai dari yang lain. Mereka mengatakan tauhid hanyalah tauhid hakimiyah, tauhid dalam masalah hukum dan undang-undang. dan syirik hanyalah syirik hakimiyah, syirik dalam masalah hukum dan undang-undang, manakala hukum yang mengatur atau hukum yang diterapkan bukan hukum Allah, undang-undangnya tidaklah sesuai dengan Quran dan Sunnah, nah itulah syirik. Wa naqul, maka kami katakan hada naw'un min anwa'is syirki. Yang betul, masalah hukum dan undang-undang kesyirikan dalam masalah hukum dan undang-undang yang disebut oleh sebagian orang dengan syirkut dustur, syirik dalam masalah dustur aturan, atau ada yang menyebut dengan syirkul kusur, syiriknya istana, maka itu adalah naun min anwa'i syirki, adalah bentuk kemusyrikan, bentuk kemusyrikan, namun bukan segalanya, bukan segalanya, bukan satu-satunya. Kesyirikan hanya syirik hakimiyah, kesyirikan hanya kesyirikan dustur, enggak. Namun itu cuma salah satu bentuk. Lianat tashri', kenapa itu kesyirikan? Karena membuat aturan hakun lillahi azza wa jal, adalah hak Allah azza wa jal. Dan wal hukmu bima anzalallah ibadah, dan hukum menerapkan hukum yang Allah turunkan adalah ibadah. Akan tetapi yang salah adalah ketika membatasi syirik, ketika syirik hanya mahsuran dibatasi dalam syirik hakimiyah. Ini yang keliru, kalau dibatasi, kalau itu sebagai salah satu bentuk, betul. Tapi kalau syirik hanya hakimiyah, syirik hanya ada dalam masalah hukum, ketika ada makhluk yang diberi otoritas untuk bikin aturan yang bertabrakan dan tidak sesuai dengan aturan Allah, maka ini syirik. Karena membuat aturan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi membatasi syirik hanya dalam hal itu, nah itu yang tidak benar. Bal asyirku amun fi doa, namun syirik itu luas. Ada syirik dalam doa, syirik dalam menyembelih hewan, dalam bernadar, dalam istighosah, dalam doa minta untuk dihilangkan kesusahan. Maka adapun membatasi dalam bentuk tertentu dengan mengatakan inilah dia kemusyrikan, maka ini adalah dhalal, ini adalah satu hal yang salah. Ketika dibatasi syirik itu hanya rububiyah, salah. Karena syirik dalam rububiyah adalah bagian dari syirik. Demikian juga seandainya dikatakan syirik hanya dalam uluhiyah, itu juga salah. Karena ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah. Demikian juga jika dikatakan syirik itu hanya ada dalam hakimiyah, hanya ada dalam masalah undang-undang dan dalam masalah aturan dalam hukum, maka ini juga keliru. Yang betul ini semua adalah bagian dari kemusyrikan. Kemusyrikan tidak hanya terbatas pada rububiyah, terbatas pada uluhiyah, atau terbatas pada hakimiyah. Dan jika ini didakwahkan, disebarluaskan, maka ini tadlil, maka ini adalah penyesatan. Maka tidak boleh hal ini masuk ke dalam akal seorang penuntut ilmu. Illa li unasin, kecuali bagi sejumlah persoalan yang punya tendensi di balik hal itu. Maka ingat, falau hakama bi syariah, seandainya seorang itu menerapkan aturan dengan syariat, namun ia tahu ghairallahi, minta-minta kepada selain Allah, musyrik atau muwahhid, jawabannya fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Dan catatan penting bahasanya al-hukmu bima anzalallah adalah ibadah, menerapkan hukum yang Allah turunkan. Dalam pandangan seorang muslim, motivasi pokok kenapa kita ingin diatur dengan dan terikat dengan dengan aturan Allah adalah kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan aturan yang Allah tetapkan dalam kemudian dalam aspek sosial, dalam aspek pidana dan yang lainnya. Maka kenapa kita menginginkan hal demikian dan mengupayakannya? Maka alasannya adalah ibadah. Ya, alasannya adalah ibadah, itu alasan pokoknya. Baik kemudian dalam ibadah ini kemudian kemudian kita mendapatkan manfaat duniawi ataupun tidak, maka itu bukanlah satu hal yang utama. Yang utama adalah kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di bidang pidana dan yang lain. Maka sebagian orang mengembar-gemborkan penerapan syariat, penerapan syariat, namun motivasi yang digembar-gemborkan ini adalah solusi problem manusia. Maka nanti jika syariat diterapkan, maka kemiskinan hilang, misalnya banjir itu tidak ada, dan seterusnya pengangguran kemudian selesai, problem pengangguran beres dan seterusnya. Solusinya, syariat adalah solusi. Itu yang ditawarkan dan yang dikedepankan. Maka ini satu hal yang keliru. Yang harus dikedepankan, ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Kita diciptakan di muka bumi untuk beribadah. Dan di antara bentuk ibadah adalah bagaimanakah hidup kita diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang ditawarkan yang paling utama adalah ini solusi, nanti kemiskinan, pengangguran beres kalau syariat diterapkan, khilafah ditegakkan, maka nanti ketika seandainya itu betul-betul syariat yang diinginkan diterapkan, ternyata pengangguran yang tidak hilang, maka yang disalahkan syariat. Disalahkan syariat. Kenapa? Karena itulah yang ditawarkan. Ini adalah solusi kehidupan, solusi banjir Jakarta. Itu adalah penerapan syariat. Setelah diterapkan ternyata banjir tidak hilang, akhirnya orang kecewa sama syariat. Mana syariat? Oleh karena itu, maka yang benar yang harus ditekankan, yang digaspai, al-hukmu bima anzalallah ibadah. Kemudian tentang hakimiyah. Hakimiyah itu bagian dari rububiyah ataukah bagian dari uluhiyah? Jawabannya, ini bagian dari rububiyah dan uluhiyah. Dari sisi hakimiyah adalah hak Allah. Allah lah yang punya otoritas untuk membuat aturan. Maka hakimiyah adalah rububiyah. Nah, dari sisi bahasanya, kita beribadah kepada Allah dengan menerapkan aturan-aturan Allah, dan menerapkan aturan Allah adalah bentuk ibadah. Maka hakimiyah adalah bagian dari uluhiyah. Falhasil, maka kesimpulannya, labudda haruslah kita mengetahui apa itu syirik. Karena banyak orang memberikan pengertian untuk syirik tidak dengan pengertian yang benar. Dan jika Anda renungkan Al-Quran, Anda jumpai syirik adalah ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhalladzina iza'antum min dunillah, katakanlah berdoalah kalian kepada berhala-berhala yang kalian anggap selain Allah, mereka tidaklah memiliki seberat darah, seberat semut pun di langit, tidak pula di bumi. Hada syirkun fitu'ai, maka ini syirik berkenaan dengan doa. Demikian juga di antara bentuk syirik adalah menyembelih untuk selain Allah. Qala Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbik, kerjakanlah salat ikhlas untuk Rabbmu. Wanhar, yaitu maknanya wanhar li rabbik, dan sembelihlah hewan ikhlas untuk Rabbmu. Allah Ta'ala berfirman, kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Tiada sekutu baginya, dengan itulah aku diperintahkan. Maka menyembelih dan salat yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah ada syirkun. Maka syirik itu punya banyak macam. Maka tadi beliau katakan, wa idza tatabbaqa al-Qur'an tajid anna syirka huwa ibadatu ghairillah. Maka syirik adalah ibadah kepada selain Allah. Jika Anda merenungkan Al-Qur'an, maka ini bukanlah membatasi kesyirikan hanya dalam ibadah. Karena kesyirikan itu ada dalam rububiyah, ada dalam uluhiyah dan ibadah, dan ada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini adanya makhluk yang mengetahui masa depan, maka dia musyrik. Karena dia berikan kepada makhluk satu sifat khas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun syirik dalam Al-Quran adalah syirik dalam masalah ibadah kepada selain Allah. Karena ini adalah syirik yang dominan, yang mendominasi, yang paling banyak. Dan itulah yang jadi titik sengketa para Rasul dengan umatnya. Namun bukan membatasi kesyirikan hanya dalam ibadah saja. Watawituhu, maka pengertian atau tolak parameter syirik adalah man sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Siapa yang membelokkan satu macam ibadah ditujukan pada selain Allah, maka dia musyrik. Ini definisi syirik dengan hal yang dominan dalam kemusyrikan. Adapun syirik dalam definisi yang lengkap adalah tasbiyatu ghairillahi billahi fima huwa min haqqillahi atau fima huwa min khasa'izillahi, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah. Yaitu syirik dalam makna yang lengkap. Dan hak khusus Allah itu berkenaan dengan rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Adapun dhabit atau definisi pengertian tolak ukur syirik dalam hal yang dominan, bentuk syirik yang paling banyak, maka sebagaimana disampaikan oleh pensyarah hafizullah ta'ala, itu man syarafa syai'an min anwa'il ibadah atau syarafu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syarafu syai'in min anwa'il ibadah, beribadah li ghairillah kepada selain Allah sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wadhan naw, dan syirik jenis ini mengeluarkan pelakunya dari agama, mengharamkan pelakunya untuk masuk surga dan mengekalkan pelakunya dalam neraka, menghapus semua amal, menyebabkan halalnya darah dan hartanya, itu hartanya disita menjadi fai, hartanya orang yang murtad itu jadi fai, masuk ke kas negara. Jadi, halal darahnya artinya karena dia murtad, maka hukumannya adalah hukuman mati. Halal hartanya artinya karena harta orang yang murtad itu jadi fai. Jadi harta rampasan dimasukkan ke kas negara. Maka fahu wa makadiyah adalah satu hal yang jelek dari beberapa sisi. Maka syirik akbar itu jelek dari beberapa sisi. Yang pertama, menjadikan pelakunya kafir musyrik. Yang kedua, orang yang musyrik Allah haramkan surga untuknya, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini maksud dengan zalim musyrik. Jadi maksud haram di sini artinya tercekak untuk masuk surga man'an batan, dengan tercekak yang batan tanpa toleransi, sama sekali tidak bisa masuk. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Maka karena Allah haramkan surga untuknya, jadilah neraka tempat tinggalnya abadal abad, selama-lamanya. Dia tidak keluar dari neraka abadan selamanya, waliyadubillah. Yang ketiga, Allah haramkan orang yang musyrik dari mendapatkan ampunan, manakala dia membawa musyrik itu sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, Allah la yaghfi wa yushrika bihi, tidak mengampuni dosa musyrik yang dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa yang duna dzalika levelnya dibawa kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka orang musyrik jika mati dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan baginya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama belum bertobat minhu darinya. Innamal maghfirah, ampunan, min duni taubatin, tanpa taubat, hanya berlaku bagi liman sya'allah khasatan, bagi liman sya'allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Itu khusus untuk dosa-dosa yang duna syirki, levelnya di bawah kemusyrikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', contoh dosa di bawah level kemusyrikan semacam zina, mencuri, minum khamar, dan hal-hal yang haram yang lain. Demikian juga berbagai macam dosa besar yang tidak sampai derajat kemusyrikan. Maka jika itu dibawa mati belum bertobat, fayatahta masyiatillah, maka itu terserah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni pelakunya, dan jika Allah mau, Allah azab mereka sesuai dengan kadar dosa mereka, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga disebabkan karena tauhid dan iman mereka. Dan mereka-mereka inilah yang disebut dengan ushatul muwahhidin, ini orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat. Akan tetapi jika Allah tidak berikan ampunan, maka mereka tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir, para penyembah berhala, dan orang-orang musyrik. Maka yang terserah kepada Allah itu untuk dosa yang duna syirki, levelnya di bawah kemusyrikan. Adapun dosa yang tidak terampuni adalah kemusyrikan atau yang sejenis dengan kemusyrikan, kemusyrikan, kemunafikan, ateis, kekafiran dalam bentuk ingkar Tuhan dan yang lain, itu semua sejajar, selevel, sekelas dengan kemusyrikan. Jika dibawa mati maka tidak ada ampunan bagi, ampunan untuknya. Kemudian dosa di bawah level kemusyrikan itu tahta masyiatillah, itu min haitsul afrad, bukan min haitsul jinsi. Min haitsul afrad, bukan min haitsul jinsi. Itu untuk kasusistik, untuk person. Adapun secara jenis, artinya maka tidak. Artinya mungkinkah semua ushatul muwahhidin Allah ampuni, sehingga tidak ada yang mampir ke neraka dan diadab di neraka, semuanya dapat maghfirah? Mungkinkah secara jenis itu semuanya dapat ampunan? Jawabannya tidak. Pasti ada yang mampir di neraka. Sehingga dosa yang duna syirki di bawah level kemusyrikan itu tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah, itu min haitsul afrad, person per personnya. Si A yang dia usah minan ushatul muwahhidin, sampai mati masih berdosa duna syirki, maka dia tahta masyiatillah. Si B yang sejenis, yang sama keadaannya, dia tahta masyiatillah. Si C, si D, dan seterusnya. Namun min hasil jins, Namun secara sisi jenis pasti ada yang diada, pasti ada yang diada. Ini artinya ya tidak mungkin semua ushatul muwahhidin mendapatkan maghfirah. Ya, pasti ada yang diada. Namun azabnya azab yang tidak selamanya. Rabi'an, yang keempat, syirik itu menghapus semua amal. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya hapuslah amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, namun hanya kepada Allah sembahlah dia. Maka ini maf'ul bihi diletakkan di depan untuk menghasilkan makna qasar, makna hanya. Wakum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan menyembahnya. Walihata, oleh karena itu para ulama mengatakan bahasanya inasyirka, bahasanya syirik itu membatalkan seluruh amal sebagaimana hadas membatalkan toharah. Karena seorang itu jika berwudu kemudian berhadas, batalah toharahnya. Maka demikian juga jika seorang itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kemudian dia melakukan syirik akbar, batalah tauhidnya, batalah amalnya. Karena syirik itu membatalkan amal sebagaimana hadas membatalkan toharah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tatkala menyebutkan sebagian para nabi di surat Al-An'am dan Nuh, kami berikan hidayah min qablu sebelumnya, dan di antara keturunan Nuh, Daud dan Sulaiman. Kemudian di akhir ayat, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi itu melakukan kemusyrikan, hapus dari mereka semua amal yang mereka lakukan. Padahal mereka para nabi, walakin akan tetapi lau kutira seandainya diandaikan mereka melakukan kemusyrikan, habitat anhum a'maluhum, maka hapuslah seluruh amal mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asabta la yahbatanna amaluk. Dan ini adalah adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Yang untuk menunjukkan, maka untuk sungguh-sungguh menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan, Allah sampaikan kalimat-kalimat semacam ini. Seandainya mereka para nabi melakukan musyrik, hapus amalnya. Bahkan Allah katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kau musyrik, hapus seluruh amal. Maka tidak ada manfaat bagi artinya mau mengatakan jika manusia yang Allah cintai, manusia yang mulia, demikianlah dampaknya jika melakukan kemusyrikan, gimana dengan manusia yang lain? Maka tidaklah manfaat bagi manusia ayu amalin, amal apapun yang dia lakukan, manakala bercampur dengan kemusyrikan. Au amalahu qablahu wa lam yatub minhu kulluhu. Maka atau amal-amal sebelumnya dan dia belum bertobat darinya seluruhnya, di annahu yubtilul a'mala, karena syirik itu membatalkan amal. Fa idza mata alaihi, maka jika seorang itu mati dengan bab kemusyrikan, jadilah dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan berdoa atau beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah niddan yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Waqultu ana, dan aku katakan, catatan kaki satu, perawinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan waqad ja'a qauluhu hada, perkataan Ibnu Mas'ud ini di versi yang lain adalah marfu' sabda Nabi. Waman mata wa huwa la yata'u lillahi niddan, siapa yang mati dalam keadaan tidak beribadah kepada selain Allah, tidak memiliki tandingan bagi Allah, takhalal jannata, pasti dia masuk surga. Maka ini perkataan Ibnu Mas'ud sekaligus hadis marfu' sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Yang kelima, bahaya sisi jelek dari syirik akbar. Ada syirik akbar itu menyebabkan halalnya darahnya orang musyrik dan hartanya. Dan jika itu satu komunitas, maka mewajibkan jihad melawannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah lindungi mini dari gangguanku, darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Ya, dan hisbah hisabuh Allah, dan perhitungan untuk mereka itu urusan Allah. Apakah mereka orang yang bersyahadat pura-pura dan hakikatnya musyrik, atau hakikatnya munafik, ataukah memang mereka orang yang tulus, maka itu urusan Allah. Maka tidak ada yang menjaga harta dan darah kecuali tauhid. Sedangkan kemusyrikan itu menghalalkan darah dan harta dengan diperanginya para pelakunya. Hada wa syirkunilah kemusyrikan, wa ma yatawatab alaihi minal uqubat, dan hukuman yang menjadi dampaknya di dunia dan di akhirat. Dan syirik akbar itu macamnya banyak sekali. Yang paling ngeri adalah berdoa kepada selain Allah, kemudian istighosah, doa minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, menyembelih untuk selain Allah, sujud pada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, rukuk untuk selain Allah, dan yang lain. Itu rukuk dalam rangka mendekatkan diri pada selain Allah. Siapa yang sarafa syai'an min anwa'il ibadah, siapa yang membelokkan satu dari macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Kemudian syirik jenis yang kedua, syirik kecil. Definisinya adalah mawarada fil kitab wa sunnah, tasmiyatu syirkan, berbagai macam perbuatan yang terdapat dalam Quran dan sunnah dinamai sebagai kemusyrikan. Wa dalatil adillah, namun sejumlah dalil menunjukkan kalau pelakunya tidak keluar dari Islam. Dan syirik kecil ada dua macam, yaitu syirik dalam alfaz, dalam kata-kata yang murni kata-kata tanpa keyakinan. Maka kesalahannya adalah kesalahan redaksional, kata-katanya salah tanpa adalah i'tiqad. Maka dia syirik asghar, semacam sumpah dengan selain Allah murni kata-kata tanpa ada keyakinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang halafa bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau musyrik. Demikian juga semisal ucapan seandainya bukan karena Allah dan engkau, sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ini adalah syirik dalam redaksi, dalam teks kata-kata. Yang ini adalah kecil, syirik kecil, manakala tanpa i'tiqad. Jika plus i'tiqad, maka jadi syirik besar. Yang kedua, syirik yang samar karena terletak di hati. Yang ini ada beberapa macam, yang paling menonjol adalah riya. Fahuwa ya'ridu lima atau yu'ridu lima yura minal a'mali. Dan riya itu yu'ridu, mungkin terjadi, lima yura minal a'mal, untuk amal-amal yang bisa dilihat oleh orang lain. Wahuwa, dan riya itu ada dua macam. Yang pertama, riya-nya orang-orang munafik. Yang orang munafik ini ada di lapis paling bawah dari neraka. Itulah orang yang riya kepada manusia dalam seluruh amal mereka, dan meyakini dengan hatinya keyakinan kekafiran. Dan riya ini waliyatu billah adalah riya kekafiran, karena pelakunya tidak beriman pada Allah Azza wa Jal. Namun yatadhaharuna, pura-pura menampakkan amal saleh liajli, dalam rangka matamik duniawiyah, tendensi duniawi, keinginan duniawi. Kemudian yang kedua, riak yang terjadi dari seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tatkala Nabi keluar menemui mereka dan mereka sedang membicarakan tentang Dajjal, Nabi katakan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada kudaan kesesatan Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya. Kemudian Nabi contohkan riya itu adalah salah satu orang seorang itu berdiri salat dan dia indahkan salatnya lima yara karena dia lihat ada orang yang memandangi dirinya. Ayat kelima paham. Fahada qad yaqa', maka ini qad boleh jadi yaqa' terjadi pada seorang muslim dan mukmin. Maka jika seorang menjumpai pada dirinya satu dari riak semacam ini, hendaknya qawwamahu, dia melawannya, wa'ada, dan kembali kepada ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah membahayakan dirinya jika dia menolaknya. Adapun jika riak tersebut itu terus menerus bersamanya, maka itu menghapus amal. Idza kana ma'ahu, jika riya itu bersamanya dari awal amal. Adapun jika riya itu tau'a muncul baru di tengah-tengah amal, wastamara, dan terus berlanjut, maka itu menghapus amal ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada perselisihan di dalamnya. Maka dalika demikian juga ya, menghapus amal. Demikian juga bagian dari syirik asghar, sum'ah. Wa iya, dan dia adalah terjadi untuk ma yusma'u minal aqwal, amal berupa kata-kata yang bisa didengar, semacam zikir dengan suara yang keras, baca Quran dengan suara yang keras. Maka dia keraskan dalam rangka supaya manusia mendengarnya dan menyanjungnya. Wahyak, kalau maka semua itu terjadi untuk ucapan-ucapan yang dituntunkan berupa baca Quran, zikir dan yang lain. Miman yang aluha, dan supaya itu terjadi pada orang yang melakukannya, melakukan amal-amal tersebut, dia ingin agar manusia memujinya ketika mendengarnya, atau terjadi pada dirinya syai'un, satu unsur cinta sanjungan. Fahada syirkun asghar, maka itu syirik kecil. Maka dari kademikan juga termasuk syirik yang tersembunyi di hati dan tidak nampak di anggota badan, ketika seorang menginginkan dengan amannya untuk mendapatkan dunia, maka dia melakukan amal saleh dan dia yuridu, menginginkan keinginan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim, kami balas mereka amal-amalnya fiha di dunia, wahum, sehingga mereka fiha di dunia tidak dikurangi, namun mereka itu tidak ada bagi mereka di akhirat ilan nar, kecuali neraka. Maka orang yang melakukan ibadah yang dia inginkan dengan ibadah tersebut keinginan dunia, semacam orang yang beribadah berupa menuntut ilmu syar'i, namun dalam rangka dunia. Ada buat orang yang mencari ilmu yang bukan ilmu syar'i, yang matematika atau yang lain, maka tidaklah mengapa dia belajar ilmu tersebut dalam rangka hirfah, punya profesi, dalam rangka mihnah, dalam rangka dapat kerja, kemudian dia ta'ayyasha, kemudian supaya dia bisa hidup biha dengan pekerjaan tersebut. Semacam ada orang yang belajar ilmu hitung, sinah, industri, kitabah, menulis atau jurnalistik, yang dia maksudkan dengan hal itu supaya dia mendapatkan wazifah pekerjaan. Maka belajar ilmu dunia dengan niat kerja, dapat kerja, laba sabit, tidak mengapa. Karena itu adalah bagian dari sebab yang mubah dan itu bukan ibadah. Adapun ibadah semacam sholat dalam rangka harapan dunia, atau berjihad dalam rangka harapan dunia, mencari ilmu atau berhaji dengan rangka harapan, dalam rangka harapan duniawi, maka ini termasuk dalam ayat man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihi a'malu fiha wa fiha la yukhasun. Wa alaihi, dan untuknya ancaman yang keras. Ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Oleh karena itu maka budak dunia disebut dengan sebutan, oleh karena itu orang yang pikirannya hanya dunia dan dunia disebut dengan budak dunia. Ta'isa celakala. Ta'isa ini boleh dimaknai doa, boleh dimaknai kalimat berita, boleh dimaknai dengan kalimat khobariyah ataupun kalimat doaiyah. Maka semoga celaka, dan memang celakalah Abdul Khamisah, ini hamba dan budaknya Kain. Ini celaka dan semoga celaka Abdul Khamilah, ya, sama hambanya Kain. Celakalah budak dinar dan budak dirham. In uktiya radiya, jika dia diberi dia senang, jika tidak diberi dia tidak senang. Diberi dan tidak diberi ini mencakup dua hal, pemberian yang syar'i dan pemberian kauni. Pemberian syar'i dan pemberian kauni. Pemberian syar'i misalnya zakat. Ya, kalau kemudian dia termasuk yang dapat zakat, santunan sosial, dapat sedekah, dia senang. Kok dia dilewati? Ya, dilewati, maka dia marah-marah. Ya, maka ini pemberian syar'i atau pemberian kauni qadari. Jika Allah kemudian memberikan takdir untuknya, ya, bisnisnya lancar, untung besar, wah, maka gembira. Dan ketika kemudian seret bahkan merugi, maka dia tidak rido dan marah-marah. Ini. Maka ini contoh budak uang. Ini, budak uang. Jika kemudian dia dapat uang, gembira, semangat. Jika kemudian tidak dapat uang atau hilang uang, maka ngeluku, lemas. Ini. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa senyum. Ya, maka ini budak uang. Adapun karena dia hakikatnya dimiliki oleh uang. Adapun orang yang memiliki uang, maka sama saja baginya bertambahnya hartanya ataukah berkurangnya hartanya. Sebagaimana pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, ada orang yang memiliki uang 1000 dinar, apakah dia bisa termasuk orang yang zuhud? Maka Imam Ahmad mengatakan bisa, syaratnya dua. Dia tidak gembira ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Maka biasa saja. Biasa saja ketika hartanya berkurang tidak sedih. Apalagi kemudian frustasi, stres, sinting, edan, gara-gara bangkrut. Maka orang yang aman dari hal tersebut, maka dialah orang yang zuhud meskipun duitnya banyak. Dan jika kemudian hartanya bertambah, dia tidak euforia, lupa daratan, tidak kenal kiri kanan, karena dia punya duit ya banyak. Nah, fadana min asyirk, maka ini satu bentuk kemusyrikan. Maka seorang muslim dan yang memurnikan amalnya untuk Allah azza wa jalla, lantas jika dia mendapatkan syai'un minad dunya, satu bagian dari dunia, maka itu rizki yang Allah berikan kepadanya. Adapun jika seorang itu melakukan amal akhirat dalam rangka dunia, maka ini tercela. Ini bagian dari kemusyrikan. Untuknya ancaman yang keras, wajib atas seorang muslim memurnikan amalnya untuk Allah azza wa jal. Kemudian ada furuqun katsirah, banyak perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan dari agama, syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Namun syirik kecil itu salah satu dosa besar, dan syirik kecil itu adalah sarana menuju syirik besar. Yang kedua, syirik besar menghapus semua amal. Adapun syirik kecil, jika bentuknya riya atau sum'ah, maka dia hanya menghapus amal yang kecampuran riya. Alladzi waqa'a, yang terjadi riya di dalamnya, namun tidak menghapus amal-amal yang lain yang laisa fiha, tidak terkandung di dalamnya riya'un riya. Dan syirik besar itu menyebabkan halnya darah dan harta lain hanya dengan syirik kecil, maka dia tidak menghalalkan darah seorang dan hartanya karena dia tidak keluar dari Islam. Namun para ulama berselisih pendapat tentang syirik kecil, apakah dia diampuni? Ya, apakah dia diampuni jika dibawa mati sebagaimana dosa-dosa yang lain yang levelnya di bawah syirik akbar, ataukah tidak terampuni ketika dibawa mati? Ya, maka ada yang mengatakan tidak ada ampunan untuk syirik kecil, alasannya li'annallaha ammama, karena Allah menjeneralisir, innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Maka kalimat ini ya'ummu, mencakup syirik akbar dan asghar. Walakin hunaka farqun, namun tentu beda. Dari syirik akbar itu orangnya kekal dalam neraka, sedangkan syirik asghar menurut pendapat yang mengatakan jika dibawa mati tidak terampuni, orangnya tidak kekal di neraka, namun tidak boleh tidak, dia akan mendapatkan azab, dia tidak menerima ampunan, akan tapi tidak kekal di neraka. Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Dan ini adalah dua pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan menurut pendapat yang mengatakan syirik asghar itu tidak terampuni, artinya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun bisa terampuni di muazanah. Namun bisa terampuni di muazanah pada saat penimbangan amal. Maka syirik asghar diletakkan di timbangan neraca timbangan kejelekan. Ya, jika ternyata kebaikannya lebih berat, maka kejelekan yang lebih ringan teranggap tidak ada. Maka bisa mendapatkan maka bisa terampuni di pada saat penimbangan amal. Demikian menurut pendapat yang mengatakan syirik asghar yang dibawa mati tidak terampuni. Fahadi, maka ini sebagian perbedaan antara syirik akbar dan asghar, namun semuanya adalah berbahaya. La haula wala quwata illa billah. Waliqalu, dan tidaklah dikatakan ini syirik asghar lantas orang boleh menggampangkannya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah namun isi sumpahnya bohong, ya, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah isi sumpahnya benar. Ya. Kenapa? Karena kejelekan bohong lebih ringan daripada kejelekan kemusyrikan. Kemudian ada beberapa subhat yang di yudli biha, yang disampaikan oleh para penyembah kubur, para penyembah wali dan orang soleh di zaman ini. Yulabisu nabiha, dengan subhat tersebut mereka melakukan talbis, ya, melakukan kerancuan, membuat kerancuan pada banyak orang. Minha diantaranya mereka mengatakan syirik itu hanyalah menyembah patung saja. Adapun menyembah selain patung, semacam menyembah wali dan orang saleh, maka itu bukan syirik. Namun itu adalah tawassul menuju Allah. Dan Allah berfirman, wa bataghu ilaihil wasilata, dan carilah wasilah sarana ilaihi, menuju Allah. Jawaban dari syubhat ini sebenarnya orang-orang yang diperang oleh Rasulullah SAW itu macam-macam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali dan orang saleh. Ya, firman Allah Taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Maka demikian juga Nasrani, mereka menyembah Isa, maka mereka tidak menyembah patung, Namun mereka menyembah Nabi Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Maka apakah kita katakan bahasa Nasrani tidak musyrik karena mereka tidak menyembah patung? Siapa yang berani mengatakan demikian? Maka yang betul syirik adalah menyembah selain Allah siapapun selain Allah tersebut. Maka orang musyrik terdahulu tidaklah kemusyrikan mereka terbatas pada menyembah patung, bahkan mereka berselisih dalam ibadah mereka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di kitabnya Kasyfus Syubhat dan di Qawaidul Arba'. Itu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah-tengah masyarakat yang berpecah belah dalam ibadah, dan Nabi perangi mereka semua, Nabi perangi mereka, dan Nabi tidak bedakan di antara mereka. Nabi tidak bedakan antara menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah wali. Nabi perangi mereka dan tanpa Nabi beda-bedakan di antara mereka. Maka tidak ada beda antara orang yang menyembah patung, menyembah pohon, batu, malaikat, jin, manusia. Hada syai'un wahid, itu semua sama saja. Itu semua sama saja. Maka ini kaidah penting dalam masalah kemusyrikan. Bahasanya siapa apapun yang disembah selain Allah itu sama saja, semuanya musyrik. Semuanya musyrik, kaidah penting dalam kemusyrikan. Di antara subhat mereka, mereka mengatakan kami tidak menyembah wali dan orang saleh karena mereka memberi manfaat dan menimpakan bahaya, dan kami menyembah mereka dalam rangka supaya mereka memberikan syafaat untuk kami. Indallah, di sisi Allah. Mereka mendekatkan dan mereka mendekatkan diri, lantas mereka mendekatkan diri kepada wali dengan menyembelih hewan, bernadar dan berdoa dalam rangka supaya wali memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Adapun orang-orang musyrik terdahulu, maka mereka meyakini pastinya benda-benda itu memberikan manfaat dan bahaya selain Allah Azza wa Jalla. Lantas para penyembah wali ini mengatakan kami tidak meyakini itu karena kami yakin bahasanya mereka para wali tidak bisa ngasih manfaat dan bahaya, cuma kami jadikan mereka ini sebagai pemberi syafaat. Jawaban syubhat ini, sebenarnya ini adalah yang Allah sebutkan tentang orang-orang musyrik terdahulu. Wayabuduna min dunillahi ma la yatuhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Maka jika demikian tidak ada beda antara syirik mereka penyembah wali dengan anggapan bahasanya wali itu cuma sekedar perantara mereka dengan Allah, dengan orang musyrik terdahulu semuanya menginginkan syafaat. Mereka ingin bahasanya berbagai macam benda yang disembah memberikan syafaat untuk mereka. Maka syafaat itu benar adanya, namun bukan ini caranya. Balahatun syar'iyyatun, namun syafaat itu punya cara-cara yang syar'i yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan dijelaskan oleh Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah di antara caranya anna syafi'an yutakhadhu ilahan min dunillah. Orang yang mau memberi syafaat dijadikan sebagai sesembahan selain Allah sehingga ada penyembelihan hewan untuknya, nadhar untuknya dan doa untuknya. Hada huwa fi'lun musyrikin al-awwalin lafaqa. Kalau demikian, maka ini adalah perbuatan orang musyrik terdahulu tanpa ada beda. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan jika ada pertanyaan.